بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab tentang Fadl Majalis Al-Ilmi wa Dzikir. Sampai kepada keutamaan majlis ilmi wa dzikir. Selanjutnya dijelaskan di dalam hadis yang dinukilkan oleh Syekh Yasin hafizahullah. Wa rawa Bukhari wa Muslim an Abi رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata qala an-nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan sungguhnya dan aku bersama dia apabila dia mengingat aku, zikir kepadaku. Di sini maksudnya ma'ah yaitu adanya ma'iyah. Ma'iyah sebagaimana sudah kita jelaskan ada dua. Ma'iyatu khassah dan ma'iyatu ammah. Ma'iyatu ammah adalah kebersamaan Allah kepada makhluknya. Allah mengetahui dengan ilmunya, melihat, mendengar hamba-hambanya. Maka di sana ma'iyatu ammah termasuk padanya ya orang yang beriman dan juga orang yang kafir, orang yang bertauhid dengan orang yang syirik, orang yang bar yang berbuat baik dengan orang yang fajir, orang yang berbuat jelek atau syar. Ini ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah. Allah melihat, mengetahui dengan ilmunya. Sedangkan ma'iyatul khassah adalah kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat, mendengar, memperhatikan, memberikan pertolongan ya kepadanya. Dan ini khusus pada hamba-hamba Allah. Ya, kepada hamba-hamba Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw. Terus wahum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Namanya ma'iyah, ma'iyatu khasah. Nah, dan bukan maksudnya adalah ma'iyah kebersamaan Allah zat dengan zat. Dan ini ma'ruf di dalam bahasa Arab. Ketika orang Arab mengatakan melihat seseorang yang berjalan di sebuah perjalanan, kemudian seakan-akan bulan itu mengikutinya bersamanya, maka dikatakan sirtu wal qamar. Sirtu wal qamar, aku berjalan bersamaan beriringan dengan bulan. Tadi dalam tafsirannya atau dalam judulnya sirtu wal qasab yajri 'alal ma. Wal qasab yajri 'alal ma. Aku berjalan sedang bersamaan dengan kayu itu berjalan di air beriringan. Namanya waw ma'iyah. Nanti ada waw ma'iyah. Nah, dan tidak mesti ma'iyah kebersamaan itu iltihaq, artinya bergabung atau berdempetan zat dengan zat. Seperti tadi, aku berjalan bersamaan bulan, beriringan dengan bulan. Bulannya di atas, sedangkan dianya ada di bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia dari itu. Allah bersama makhluknya. Bersamaan Allah ba'inun an khala'ik. Bersamaan Allah jauh di atas makhluknya. Tapi Allah bersama makhluknya, yaitu Allah mengetahui dengan ilmunya, melihat segala apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ini namanya ma'iyah. Maka di sini wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya, yaitu ma'iyah apa di sini? Ma'iyah apa di sini? Ma'iyah apa di sini? Aku bersamanya idza dzakarani, apabila ia dzikir mengingat kepadaku. Ma'iyah apa namanya? Ma'iyah apa? Hah? Enggak kedengaran. Ma'iyah apa namanya? Ma'iyah khasah. Iya, karena Allah bersama hamba-hambanya ketika melakukan ketaatan. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan juga bukan seperti yang diyakini oleh kaum sufiyah al-ittihad al-hulul, yaitu bersatunya Allah dengan makhluknya, yang dikatakan oleh Zindik Sufi Ibnu siapa? Arabiyah. Nah, seorang Sufi Zindik yang membuat sebuah kitab tentang masalah hululiyah. Dan itu dipakai oleh tarekat-tarekat. Ya, tarekat Naqsabandiyah mempelajari ini. Nah, mengingkari tentang atau Allah, meyakini Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Hatta al-qalb, hatta anjing, na'udzubillah. Subhanallah, amma yasifun. Nah, fa'in dhaqarani, apabila ia mengingat aku, dzikir kepadaku, fi nafsihi, pada dirinya, dhaqartuhu fi nafsi. Aku mengingatnya pada diriku. Kalau orang yang punya kena subhat hulliyah, ini pakai dalil ini. Oh, berarti orang nyatu. Ya, na'udzubillah. Yes. Padahal bukan itu maksudnya. Yaitu maksudnya Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Bukan zat dengan zat. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Ini dia yang bukti bahwasanya kebersamaan Allah bukan secara zat. Ini Allah sebutkan di dalam hadis ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Adam dalam hadis Qudsi, jika ia mengingat aku fi mala, fi mala itu yaitu perkumpulan di mana di sana ada orang-orang yang mengingatnya, dzakartuhu fi malain khairin minhum, aku mengingat dia di tempat yang lebih baik dibandingkan mereka. Ini menunjukkan apa? Ya, bersamanya Allah bukan secara apa? Secara zat. Karena dalam hadis ini ketika hambanya mengingat Allah, ya, di sebuah tempat, nah, yang di situ ada orang, maka Allah menyebut dia, mengingat dia di tempat yang lebih baik dibandingkan hamba-hambanya tadi. Mafhum ya? Ini bantahan terhadap kaum sufia. Hadis ini Rasulullah SAW, hadis Bukhari dan Muslim. Nanti akan disebutkan lagi di tempat malai itu apa yang paling terbaik, yaitu disebutkan Allah nanti berbangga di hadapan para malaikatnya. Yang disebut malain khairun minhum adalah di tempat di mana Allah berbangga dengan hambanya dikelilingi oleh para malaikat. Wa in taqarraba ilai bisibrin taqarrabtu ilai dhira'a, apabila ia mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu dhira' lebih dekat. Iya. Atau sibrin satu depak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan diri kepada hambanya satu dhira' lebih dekat. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilay ba'an, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu dhira', ya taqarrabtu ilayhi ba'an, maka aku mendekatkan diri kepadanya satu jengkal, satu tapak. Fa in atani yamshi ataituhu harwalatan, apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku akan datang dengan dia dengan cepat. Menunjukkan Allah membalas lebih dari hambanya. Lebih dari hambanya. Dan ini juga bantahan terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya apa yang dirasakan diberikan oleh Allah berupa keutamaan kepada hambanya adalah al-in'am muqabalah. Istilah mereka al-in'am muqabalah. Artinya kenikmatan yang wajib timbal balik bagi Allah ketika hambanya berbuat taat kepada Allah. Allah wajib, mereka mewajibkan Allah. Maka ini iya. Berbuat angkuh terhadap Allah, Allah tidaklah dipaksa oleh hambanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan seperti dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya mengingat mendekatkan diri kepada hambanya satu depak, Allah lebih dekat dengan hambanya. Namanya bukan in'am muqabalah, tapi namanya adalah kenikmatan karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dan Allah sendiri yang mewajibkan dirinya, bukan makhluknya, seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah karena akalnya. Berarti ini wajib bagi Allah? Tidak. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah. Allah sendiri yang memberikan keutamaan kepada hambanya. Maka syahidnya di sini, ya, termasuk keutamaan majlis zikir, Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan hambanya. Makanya dikatakan majelis yang terbaik di dunia ini adalah majelis ilmu dan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Muawiyah keluar menuju sebuah halaqah di masjid. Waqala, beliau mengatakan, ma ajlasukum. Ya, Muawiyah mendatangi sebuah halaqah di masjid, kemudian mengatakan, ma ajlasukum. Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Ya, ada takdirnya hilang. Ma ajlasakum. Nah, huna. Qalu jalasna nadhkurullaha. Kami duduk-duduk dalam rangka zikir kepada Allah, mengingat Allah. Qala, beliau mengatakan, Allah, ma ajlasakum illa dhak. Apakah karena Allah kalian duduk-duduk kecuali iya karena kecuali karena ingin mengzikir kepada Allah. Qalu wallahi ma ajlasana ila dzak. Demi Allah, tidaklah kami duduk melakukan duduk itu kecuali karena ingin mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqallu anhu hadithan minni wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin min ashabikum faqala ma ajlasakum. Iya, adapun aku sesungguhnya tidaklah aku tertinggal dari kalian satu iya, sesaat pun bagi kalian. Tuhma itu waktu, waktu yang tidak lama. Wa makana ahadun bi manzilati, tidaklah seorang pun di rumahku dibanding Rasulullah SAW yang lebih sedikit darinya untuk berbicara dibandingkan aku. Ah, atau di sini aqalu anhu haditsan minni, yang lebih sedikit darinya hadis dibandingkan aku. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar, iya, menuju satu halaqah di kalangan sahabatnya. Kemudian mengatakan, ma ajlasakum, sama percis. Iya, ini menunjukkan para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Iya, dibawakan apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini ketika Muawiyah bertanya kepada ya sahabat-sahabatnya di sebuah halaqah masjid, sama percis yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menuju sebuah halaqah. Iya. Apa yang membuat kalian duduk-duduk? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kami duduk-duduk di sini karena ingin zikir kepada Allah, memuji Allah terhadap hidayah yang telah diberikan kepada kami, hidayah kepada Islam yang diberikan kepada kami, dan nikmat-nikmat anugerah yang diberikan kepada kami. Qala Allahi ma ajlasakum illa dzak, atau di sini iya, sumpah ya. Apakah demi Allah tidaklah kalian duduk-duduk kecuali untuk itu? Untuk apa? Untuk zikir kepada Allah, untuk memuji Allah terhadap hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Qalu, kata para sahabat, wallahi ma ajlasana ila dzak, demi Allah, iya, tidaklah kami duduk-duduk kecuali untuk itu, untuk zikir kepada Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala kata Rasulullah SAW, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril akhbarani anna Allah aja wajal yubahi bikumul malaikah. Adapun ini sesungguhnya aku tidaklah tertinggal dari kalian tuhmah sesaat saja dari kalian. Sesungguhnya akan tetapi sesungguhnya telah datang kepadaku, kata Rasulullah, Jibril dan mengabarkan kepadaku bahwasannya Allah Azza wa Jalla berbangga terhadap kalian di hadapan malaikat. Dan hadis ini sekaligus menafsirkan hadis yang sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keutamaan kepada seorang hamba, ya, nam, yaitu ketika hamba itu menyebut fimmala, ya, zikir kepada di satu tempat yang, ya, mereka melakukan zikir kepada Allah, Allah menyebut hamba ini di tempat yang lebih baik dibandingkan mereka. Di mana? Di sini. Allah berbangga di antara kalian, terhadap kalian di hadapan para malaikat. Mafhum? Naam. Qala Abu Hasan Mubarak Furi fi mura'atul mafatih. Apa maksudnya yubaha bikum malaikat? Kata Syekh Yasin menukilkan di sini. Berkata Abu Hasan Mubarak Furi, yubahi atau yubaha bikumul malaika fa aradtu an uhakiku bimada kanat mubaha wal ihtimam bitahkiki dhalikal amr al ish'ar bita'zimihi astakhlifukum. Maka aku maksudkan untuk aku menjelaskan dengan apa, iya, berbangganya Allah, maka di sana adanya perhatian, iya, tahqiq, iya, perwujudan dari urusan tersebut adalah terasa dengan adanya pengagungan Rasulullah astakhlifukum. Iya, perkara itu sangat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan astakhlifukum, aku tidak tertinggal kepada kalian. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, qaluhu innallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah berbangga terhadap kalian di terhadap malaikat, di hadapan malaikat. Maknahu, mananya, yud atau yadhhiru atau yudhhiru fadlakum lahum wa yurihum husna amalikum wa yusni alaikum indahum. Ini dia maknanya. Maknanya adalah Allah menampakkan keutamaan kalian di hadapan para malaikat dan memperlihatkan kepada para malaikat baiknya amalan kalian dan memuji-muji kalian di sisi para malaikat. Iya, masya Allah, disebut sifulan, sifulan, sifulan. Ini keutamaan yang sangat besar. Iya, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan pujian, jangan pujian dari makhluk, tapi kita mengharapkan pujian dari Allah yang maha memuji, yang maha terpuji. Nah, iya, Allah berbangga terhadap hamba ini. Wa asul baha alusnul wal jamal. Makna yubaha itu dari asalnya baha, al-baha'u. Nah, maknanya adalah al-hasan wal jamal, indah, baik. Artinya menampakkan berbangga dengan sesuatu yang baik. Fulan yubahi bimalihi wa ahli. Ay yaftakhiru wa yatajammal bihim ala ghairihim wa yudhiru hasanahum. Si fulan itu yubahi bimalih, berbangga dengan hartanya dan keluarganya. Maksudnya yaftakhiru, berbangga. Ya iftikhar. Ya berbangga diri. Dan yatajammal, mempercantik, memperindah di hadapan mereka dengan harta dan keluarganya tadi di hadapan orang lain dan menampakkan kebaikannya atau kebagusannya kepada orang lain. Itu namanya yubahi. Wa qila manal mubaha bihim annallaha ta'ala yaqulil malaikati unzuru ila abidi haula kaifa salattu alaihim atau salatat alaihim nufusuhum wa syahwatuhum wa ahwayatuhum wa syaitan wa junudahum wa ma dhalik quwwat himmatuhum ala mukhalafati hadhihi dawa'i al-qawiyyah ila al-batalah wa tarkil ibadah wa dhikr fastahaku an yamdahu akthar minkum li'annakum la tajiduna lil'ibadati masyakah biwajhin wa innama hiya minkum katanafus minhum fafiha ghayatul rahah wa mulaimati linnafs. Iya, dikatakan maknanya yubahi di sana yaitu Allah berkata kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hamba-hambaku abidihi, mereka bagaimana mereka bisa menguasai jiwa-jiwa mereka, menguasai syahwat-syahwat mereka, hawa nafsu mereka, bisa mengalahkan syaitan dan tentaranya, bersamaan hal itu sangat kuat keinginan jiwanya itu untuk menyelisihi ya seruan-seruan yang sangat kuat ini. Iya. Ilal batalah, untuk membatalkan berbuat kebatilan, untuk meninggalkan ibadah dan zikir. Tapi bisa dikuasai. Maka Allah berbangga, lihat hamba-hambaku kepada para malaikat. Maka mereka yastahiqu, mereka berhak untuk mendapatkan pujian ya lebih banyak dibandingkan kalian yaitu malaikat. Karena kalian tidaklah mendapati ibadah itu susah dari satu sisi. Nah, innama hiya minkum, hanyasanya itu adalah dari kalian seperti jiwa ya di antara mereka berlomba-lomba di antara mereka untuk beribadah mengalahkan hawa nafsunya sehingga bisa zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka hal itu adalah ghayatul rohah, ya puncak dari kelapangan, ketentraman, mulaimatul nafs, ya untuk melatih jiwa. Demikian keutamaan zikir dan majelis zikir. Syahidnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap hamba-Nya yang zikir. Nah, wallahu alam, bissawab, tafadhalu.